Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas. Ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah. Tahmid dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa, bermuajaha di markis ini, berjumpa dengan para ikhwah Al-Sunnah Salafiyin, sebuah kenikmatan yang wajib disyukuri. Pada kesempatan subuh hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk saya pribadi, bermanfaat untuk para talabatul ilm, para santri-santri, dan juga bermanfaat untuk segenap para ikhwah wal akhwat secara umum. Sebuah hadis datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, di antara penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat wasiat kepada beliau dan berlaku untuk semua umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Yang artinya, hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah kepada Allah, isti'anah kepada Allah semata, dan jangan pesimis, jangan lemah. Al-Hadith. Ikhwanul Muslimin azakumullah, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk memiliki hirsun wajtihad, memiliki semangat dan sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi kita. Mengerjakan perkara yang hanya bermanfaat bagi kita, disertai dengan isti'anah dan azam yang kuat. Perkara yang manfaat bagi kita itu meliputi ma yanfa'una fid dunya wa ma yanfa'una lidinina, lidunyana lidunyana walidinina. Perkara-perkara yang bermanfaat untuk duniawiyah kita dan perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita, semuanya. Adapun perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita, ini sangat banyak, luas cakupannya. Namun disimpulkan, diglobalkan oleh para ulama kita menjadi dua, yaitu dalam bentuk al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua dalam bentuk al-amalus salih, amal yang saleh. Dua ya ikhwan. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, terkandung di dalamnya tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip manhajiah yang kokoh, yang sahih, dibangun di atas dasar ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, meliputi semua bidang agama, tentang perkara akidah, tentang perkara ibadah, tentang perkara akhlak, adab, muamalah, tazkiyatun nufus, dan semuanya. Ilmu syar'i yang dibangun di atas Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ilmu syariat. Dia menjadi ilmu yang bermanfaat ketika dipelajari, dikaji oleh seorang muslim dengan penuh keikhlasan karena Allah semata dan dalam rangka untuk mengamalkannya, beribadah kepada Allah dengan ilmu tersebut. Ilmu nafi'. Maka di sini kita dianjurkan, diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh, bersemangat dalam talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan itu perkara yang sangat manfaat bagi agama kita, bahkan dunia kita. Kita punya ilmu sebagai seorang talabul ilmi, kita membangun semua yang ada pada kita dengan ilmu syar'i, ilmu yang manfaat. Akidah dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, dakwah dengan ilmu, akhlak adab dengan ilmu, muamalah dengan ilmu, semuanya dengan dasar ilmu. Al-ilmun nafi'. Dan yang kedua ialah al-amalus salih. Perkara yang manfaat untuk agama kita adalah amal yang salih. Setelah punya ilmu, punya akidah yang kuat, diamalkan. Diamalkan al-amalus salih. Amalan yang saleh barakallahu fikum meliputi semua amal-amal yang dibimbingkan dalam syariat. Secara hukum meliputi yang wajib dan yang mustahab. Barakallahu fikum. Dan secara luas meliputi al-imtithal wal ijtinab. Meliputi imtithal itu melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Melaksanakan perkara-perkara yang wajib, itu amal saleh. Melaksanakan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, juga perkara yang dikatakan amal saleh, namanya imtithal. Juga meliputi ijtinab, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan agama, menjauhi keharaman-keharaman agama, karena kita yakin, kita tahu ini perkara haram, ketinggalkan karena yakin ini perkara yang haram. Amal soleh. Juga meninggalkan perkara-perkara yang mustabihat, yang makruhat, yang dibenci, yang syubhat dalam perkara agama ini, dalam rangka untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan kehormatan kita, juga merupakan amal soleh. Semata-mata kita menjauh, semata-mata kita meninggalkannya, diiringi dengan keyakinan ini perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara yang makruh, dapat pahala. Termasuk amal saleh. Imtithal wal ijtinab. Sehingga meliputi semua agama ini. Karena Islam isinya adalah imtithal, melaksanakan perintah, dan ijtinab, menjauhi larangan. Dikatakan sebagai soleh, sebagai amalan yang soleh diterima oleh Allah Azza wa Jal, ketika kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, kita persembahkan amal itu hanya untuk Allah semata, tauhid, dan niatan kita ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan ridha-Nya Allah tabaraka wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena kemasyhuran, bukan karena dunia atau yang lain-lainnya. Ikhlas karena Allah azza wajalla. Dan yang kedua, muwafaqatus sunnah. Kita kerjakan itu amalan sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tata caranya, kaifiahnya sesuai dengan sunnah, terkait dengan waktunya sesuai dengan sunnah, terkait dengan tempatnya sesuai dengan sunnah, terkait dengan jumlahnya sesuai dengan sunnah, terkait dengan takarannya sesuai dengan sunnah, terkait dengan jenis amalnya juga sesuai dengan sunnah. Ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan muwafaqatus sunnah, maka dikatakan sebagai amalun saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini barakallahu fikum menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk punya semangat sungguh-sungguh beramal saleh. Sungguh-sungguh beramal saleh. Sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ini globalnya, ilmu yang manfaat dan amalan yang saleh. Ini meliputi agama dari awal sampai akhir. Manfaat untuk agama kita. Kita menjadi seorang yang mukmin, yang kokoh keimanannya, yang kokoh ketakwaannya, seorang mukmin yang sahih, benar akidahnya, benar ibadahnya, semangat. Barakallahu fikum. Ada ma yanfa'una li dinina. Ini memerlukan perjuangan panjang. Kehidupan kita di muka bumi ini hanya untuk ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu syar'i. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Umat manusia, kaum muslimin secara khusus, mereka bertingkat-tingkat kadar keutamaannya sesuai dengan kadar ilmunya dan amal solehnya. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, ma yanfa'una li dunyana. Kita juga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh bersemangat melakukan perkara yang manfaat untuk duniawiyah kita. Ini menunjukkan barakallahu fikum, Islam tidak hanya memikirkan agama, tetapi Islam juga memikirkan tentang urusan duniawiyah kita. Ini juga menunjukkan bahwasanya Islam mendatangkan dua kemaslahatan. Maslahatun diniyah untuk kita dan maslahatun duniawiyah juga untuk kita. Sehingga agamanya bagus, dunia juga bagus. Gitu ya, agamanya bagus, dunianya juga bagus. Barakallahu fikum. Tayyib, perkara duniawiyah kita ya khonamtin azakumullah menjadi dunia yang manfaat ketika terpenuhi padanya umur beberapa perkara barakallahu fikum. Yang pertama, dunianya halal. Dunianya halal. Kita hanya mencari perkara-perkara dunia yang mubah, yang halal. Itu namanya tayyibah. Mengais rezeki yang halal, mencari usaha yang halal, hanya yang halal. Barakallahu fikum. Yang kedua, caranya, upayanya, namanya kasbuna. Kasbnya kita, takasub kita, upaya kita, usaha kita untuk mencari dunia tadi juga kasbun halal, dengan cara-cara, usaha-usaha, upaya-upaya yang juga halal, mubah syar'i. Tidak ada unsur keharaman sedikit pun padanya. Paham ya? Dunia yang dicari yang halal saja. Cara-caranya halal syar'i. Ini merupakan awalu barokati dunia. Termasuk awal mula keberkahan dunia kita ketika yang kita cari hanya yang halal-halal saja. Usaha kita yang halal-halal saja. Ini merupakan amarul abtal, kata para ulama salaf. Merupakan usaha, amalan, pekerjaannya para pahlawan. Orang-orang besar, orang-orang batal. Yaitu al-istighna'u bil-halal. Hanya mencari, mencukupi diri dengan yang halal saja. Barakallahu fiikum. Ini yang utama, yang halal. Yang kedua ialah niatannya baik. Antakuna niyatuhu fil kasbi salihah. Niatan-niatan dia dalam mencari dunia, dalam mengais rezeki, niatannya salihah, niatannya baik. Di antara niatan yang baik, barakallahu fikum, ialah al-istighna'u 'anil nas bil halal. Dia betul-betul mencukupkan dengan usaha pribadi dari orang lain. Tidak punya niatan meminta-minta kepada orang lain, mengemis kepada orang lain. Istighna, mencukupi diri sendiri dari orang lain dengan rezeki yang halal tadi. Jika dia mencari rezeki supaya mandiri, mencari rezeki supaya mandiri, tidak bergantung kepada manusia siapapun, tidak menjadi pengemis meminta-minta kepada siapapun. Istighna. Ini barakallahu fikum akan menjaga kewibawaan seseorang di hadapan umat manusia, walaupun sedikit. Yang penting dia halal. Faham insyaallah ya? Di antara niatan yang salihah barakallahu fikum ialah dia mencari rezeki, mengais rezeki dalam rangka untuk mempergunakan rezeki ini untuk mengerjakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk dikumpul-kumpulkan, bukan untuk kemudian disimpan-simpan, tapi digunakan untuk perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadahnya ialah untuk nafkah istri atau para istri dan anak-anak kita. Di antara ibadah ialah memberikan nafkah kepada semua pihak yang kita tanggung. Entah famili kita yang kita tanggung atau karyawan kita, pembantu kita yang kita tanggung. Termasuk barakallahu fikum niatan yang salihah ialah kita mempergunakan rezeki yang kita miliki untuk ibadah secara umum kepada Allah Azza wajalla. Dipergunakan untuk mentaati Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Punya kelebihan harta untuk berhaji, untuk umrah, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk membantu fakir miskin dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini juga demikian barakallahu fikum termasuk tanda barokahnya rezeki seseorang. Sudah halal dengan cara yang halal digunakan untuk menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai mengemis kepada orang lain atau bergantung kepada orang lain, dan punya niatan yang sangat kuat mempergunakannya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik terkait dengan ibadah dia dengan Allah Azza wa Jal atau ibadah dia antar sama hamba, barakallahu fikum. Barokah. Termasuk barakallahu fikum yang membuat dunia kita ini adalah dunia yang nafi'ah. Ketika kita mengais rezeki, mencari usaha, selalu diiringi dengan al-isti'anatu billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah semata, tidak bersandar pada kemampuan pribadi. Itu kenapa Nabi kita Muhammad mengatakan selaitu wasta'in billah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perkara-perkara tadi. Ini sangat penting. Ketika orang itu mengais rezeki disertai dengan tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ketika dia sukses, berhasil, syukurnya akan muncul. Tidak bakal takabur, tidak bakal sombong. Ketika dikasih ujian dengan rezeki yang sulit, akan muncul sabarnya. Dikarenakan dia pasrahnya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga dia dengan poin-poin tadi, dunia itu tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Dunia tidak membuat dia terlena, lupa dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru dia menghiasi dunianya, membuat barokah dunianya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan menjadikan dunia sebagai batu loncatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikatakan dunia yang nafi'ah. Satu poin saja dari poin-poin tadi luput daripadanya menjadi dunia yang ghairu nafi'ah, barah, membahayakan dia, barakallahu fikum. Yang dia cari perkara yang haram akan membahayakan dia. Cara-cara yang dia tempuh, cara-cara yang halal, semua cara halal, haram, membahayakan dia. Ketika niatan dia bukan dalam rangka untuk istighna, niatan dia untuk takatsur, memperbanyak harta, berbangga dengan harta, membahayakan dia. Apalagi ketika digunakan untuk perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mungkar, akan menghancurkan dunianya. Walaupun mungkin banyak jumlah harta bendanya, namun tidak barokah. Dan jadi bumerang atas dirinya, barakallahu fikum, na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh semangat melakukan mencari dunia yang manfaat bagi kita. Barakallahu fikum. Semangat. Dunia yang manfaat dan juga untuk kemanfaatan agama kita, barakallahu fikum. Ini yang dikatakan ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan, mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu, manfaat bagi agamamu, manfaat bagi duniamu. Kemudian barakallahu fikum, dalam lafaz hadis ini khotamtina azakumullah, paling tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga konsep, tiga prinsip mendasar yang harus ada pada kita untuk meraih yang manfaat tadi. Ada asasnya. Tiga perkara, ikhwan. Yang pertama ialah al-hirs wal ijtihad. Kita harus memiliki semangat. Punya kesungguh-sungguhan, hirs. Maka tidak diperbolehkan dalam Islam yang namanya bermalas-malasan. Malas dikecam dalam Islam. Futur, tidak punya semangat, lemah, dikecam dalam Islam. Harus punya hirsun wa ijtihad. Dan itu persyaratan memang. Tidak mungkin orang itu barakallahu fikum bisa sukses, bisa berhasil meraih yang manfaat untuk dunianya atau agamanya kalau dia kaslan, orang yang malas, tidak punya semangat, tidak punya kesungguh-sungguhan. Harus sungguh-sungguh. Hirsun wa ijtihad. Gitu ya, Islam mengecam yang namanya tindakan malas, malas beramal. Islam mengecam yang namanya pengangguran dalam urusan dunia, dikecam. Hirsun wajtihadun. Yang kedua ialah harus menggunakan cara-cara yang manfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Harus menggunakan cara-cara yang manfaat dengan poin yang disebutkan di atas. Artinya tidak diperkenankan dalam Islam menggunakan cara-cara yang membahayakan, cara-cara yang memadharatkan. Tinggalkan. Dan yang ketiga ialah al-isti'anatu billah. Wasta'in billahi wa la ta'jas. Hendaklah engkau beristi'anah, mohon bantuan, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tawakalnya kepada Allah, dipasrahkan semua urusan kepada Allah, doanya kepada Allah, mohonnya kepada Allah, semuanya kepada Allah Azza wa Jal semata. Mohon kemudahan, mohon taufik, mohon hidayah, mohon segala sesuatunya. itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ketika tiga-tiga yang terpenuhi, maka insyaAllah ta'ala akan diberi kemudahan untuk memberikan, melaksanakan apa yang manfaat untuk kita semua, manfaat duniawiyah dan manfaat diniyah. Maka camkan baik-baik riwayat ini. Singkat, simpel, tapi kandungan maknanya cukup luas. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Antum bisa lihat secara global penjabaran riwayat ini dalam hadis, dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala, disebutkan cukup panjang oleh beliau yang poin-poinnya saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan subuh hari ini manfaat untuk saya pribadi, manfaat untuk antum para thullabul ilm, para santri-santri, dan juga manfaat untuk antum sekalian secara umum, para aba wa ummahat, para akhwat wa ikhwah, semuanya barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.